sekecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu, kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Sesungguhnya ku mencintaimu, kan ku buat.